Aku bukan babi dan aku tidak buta, tapi cintaku padamu membabi buta. Anjay, selamat. Kalau hanya untuk mengejar. Kalau hanya untuk mengejar.